Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fi hadhihi lailah, lailatul sabt, tarikh samin wa isrun min syawal min al-hijri. Sanabda insyaallah taala qira'ah kitab tauhid ma'a syarhihi kitab qaul mufid lil imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ma'a syarhihi li imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah taala masuk pada Ad-Darsus Sabi' wa Isrun, pelajaran ke-27. Qala rahimahullahu ta'ala, bab ma ja'a fin nusrah, bab yang menerangkan tentang an-nusrah, yaitu usaha menyembuhkan dan menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Dengan cara sihir. Bukan dengan cara ruqyah. Bukan cara dibacakan Al-Quran ataupun doa ataupun zikir yang dituntunkan, tidak pula dengan obat yang diperbolehkan, namun datang ke dukun misalnya, maka dukun tersebut mengobati orang yang terkena sihir dengan cara sihir pula. Inilah yang disebut an-nusrah. Nah, di dalam kasus yang menimpa manusia sering kita mendengar, kita mendapati ada kalanya orang pergi ke dokter atau ke rumah sakit, setelah diperiksa, didiagnosa, dicheck up, dinyatakan negatif. Tidak mengidap penyakit, Bapak sehat saja. Tapi dia merasa sakit, perutnya ditusuk-tusuk. Merasa sakit, dadanya seperti dipijak-pijak. Merasa sakit, tulang-tulangnya, uratnya seperti ditarik-tarik misalnya. Datang lagi ke dokter yang lain. Dicek lagi, lagi-lagi negatif. Dinyatakan hasil check up, hasil diagnosa, Bapak baik-baik saja, sehat-sehat saja. Cek darah dan lain sebagainya, baik-baik saja. Kurang yakin terkadang datang lagi ke dokter yang lain lagi. Lagi-lagi dinyatakan, ada sakit. Nah, akhirnya terbetiklah pada dirinya atau ada yang menyampaikan kepada dirinya, Bapak ini lagi diguna-guna. Bapak lagi kena santet. Bapak kena sihir. Di sana ada orang pinter. Di sana ada orang yang jago menyembuhkan sihir. Tak lain adalah dukun. Kahin. Yang babnya sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Ikhwani fi din, jazakumullah. Datanglah akhirnya dia ke dukun tersebut. Nah, kurban. Sebab tidak belajar akidah tauhid, sebab tidak mengetahui petunjuk, inginnya dapat maslahah supaya cepat sembuh dari sakitnya, namun usahanya menjatuhkan dia ke dalam dosa, bahkan acap kali jatuh ke dalam kesyirikan. Setidaknya terkenalah apa yang diancamkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam sebagaimana pada pembahasan bab sebelumnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Rasul alaihissalatu wassalam, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu min syai' falam tuqba salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, dia bertanya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. 6. Apalagi kalau sampai membenarkannya. Man atakahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah. Siapa yang datang ke dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, sungguh berarti dia telah kafir, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana ikhwan wa jazakumullah permasalahan an-nusrah ini? Maka bab ini diletakkan oleh al-musannif, al-muallif, Syekhul Islam, al-imam, al-mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sangat-sangat punya keterkaitan dan punya kesesuaian dengan bab sebelumnya. Bab tentang membahas sihir, bab membahas tentang tukang sihir, dukun, dan macam-macamnya. Nah, sekarang adalah bab maja'a fin nusrah. Bab tentang mengobati atau usaha menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Kita baca terlebih dahulu matan kitab tauhid, baru insyaallah kita akan baca syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Faqala, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, hiya min amalis syaitan. An-nusrah itu mengobati, menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir, itu adalah termasuk amalannya syaitan. Rawahu Ahmad bin sanadin jayyid wa Abu Dawud wa qal su'ila Ahmad anha. Ditanya Imam Ahmad tentang nusrah, faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah. Dijawab oleh Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yaqrahu membenci ini semuanya. Yakrahu adalah melarang, benci dalam artian melarang ini semuanya. Ini praktek nusroh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan hadisnya adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Miskah. Qala rahimahullah ta'ala wa fil Bukhari an Qatadah qultu libni Musayyib atau libnil Musayyab. Dalam Sahihil Bukhari dari Qatadah, muallaq dari Qatadah, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun au yu'akhadu an imra'atihi ayahullu anhu au yunassar. Ada seseorang yang terkena sihir atau guna-guna atau santet dan macam sebagainya, atau dari terkena guna-guna atau sihir itu akhirnya yu'akhadu an imra'atihi, terhalang untuk bisa menggauli istrinya. Maka apakah boleh dihilangkan sihir itu dengan cara nasr, nusroh, dengan cara salah? Qala, dijawab oleh Al-Imam Ibnu Musayyab, la ba'sa bihi, tidak mengapa, innama yuridu nabi al-islah. Tidak lain mereka menginginkan dengan hal itu adalah al-islah, perbaikan. Fa amma ma yang fa'u falam yunha anhu intaha. Adapun sesuatu yang bermanfaat maka tidaklah dilarang darinya. Nah, ini ada indikasi bentuk nusroh yang diperbolehkan. Nanti akan kita ketahui hukumnya bagaimana dan macam-macamnya. Waruya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir, tidak akan menghilangkan pengaruh sihir atau tidak akan membebaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Makanya ada biasa orang itu yang nyihir harus tahu ilmu sihir. Yang tahu jenis sihirnya, yang pernah yang tahu pelajaran sihir, yang tahu mantranya, guna-gunanya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusratu halus sihri anil mashur wa hiya nau'an. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusrah yaitu halus sihir, membebaskan pengaruh sihir, menghilangkan pengaruh sihir, anil mashur, dari orang yang terkena sihir, wahia nau'an, dan nusroh itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, halun bisihrin mislihi, menghilangkannya dengan sihir yang semisalnya. Sihir dihilangkan dengan sihir. Wahualladzi min amali syaitan, dan inilah yang termasuk amalan syaitan, wa alaihi yuhmalu qaul hasan, dan Atas macam ini, jenis inilah dibawa pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Yang tadi, la yahullu sihra illa sahir. Tidak menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Caranya berarti mesti dengan sihir. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Qayyim masih melanjutkan jenis yang pertama tadi, yakni menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir yang semisalnya, dan inilah termasuk amalan syaitan. Fayataqarrabun nasiru wal muntasir ila syaitan bima yuhibbu fayabtulu amaluhu minal mashur. Sehingga orang yang mengobati atau yang diobati dengan cara nusrah itu tadi mendekatkan diri syaitan dengan melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan, sehingga amalan sihir itu akhirnya hilang dari orang yang terkena sihir. Tinggal adu kekuatan. Mana sihirnya yang kuat? Biasanya begitu. Dukun lawan dukun. Ini sihir lawan sihir. Wasani, dan yang kedua, macam nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyah wa ta'awudat wal adwiyah wa da'awat al mubahah fahada jaizun. Yang kedua adalah an-nusrah, menghilangkan pengaruh sihir dengan cara ruqyah dan membaca ta'awudat, bacaan-bacaan minta perlindungan diri, dan doa-doa serta obat-obat yang diperbolehkan, maka ini adalah jaizun, boleh. Nah, obat itu contohnya makan kurma ajwa atau kurma Madinah pagi hari 7 butir, semisal itu. Minum air zam-zam karena bisa dijadikan obat untuk menghilangkan pengaruh sihir, disertai dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi masail, pada bab ini ada kesimpulan masalah. Al-ula annahyu anin nusrah, yang pertama adalah larangan melakukan nusrah, yakni nusrah yang terlarang tadi, menyembuhkan atau menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Asaniyah yang kedua, al-farku bainal manhiyu anhu wal murakhasu fihi mimma yuzil iskal. Adanya perbedaan antara nusrah yang terlarang dan nusrah yang diberikan rukhsah keringanan, boleh. Dengannya hilanglah iskal, muskilah. Sebagaimana tadi Imam Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyab, ada bentuk yang diperbolehkan, nusrah yang diperbolehkan. Lebih jelasnya nanti akan kita baca pada syarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung insyaallah malam Senin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.